لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جمعه subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Qadar, kitab takdir, bab proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya dan penentuan rezeki, ajal, amal perbuatan dan nasibnya, bahagia ataukah sengsara. Hadis yang ke-6679 pada halaman 836, hadis yang kedua di halaman itu. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathani Abu Kamil Fudail ibn Husain al-Jahdari qala haddathana Hammad ibn Zaid qala haddathana Ubaidullah ibn Abi Bakr an Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa rafa' al-haditha annahu qala إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال، قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيك kadzalika fi batni ummihi. Ya. Ini masih hadis ini hadis Anas bin Malik. Hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Berarti kita sudah tiga hadis, hadis Abdullah bin Mas'ud, ada beberapa riwayat hadis Hudzaifah Ibn Usaid Abu Suraiha Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, dan sekarang hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Warafa'a al-hadith, ya, warafa'a al-hadith, ia mengangkat hadis ini yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa Nabi bersabda, inna allaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla qad wakkala birrahimi malakan, ya, telah menugaskan untuk mengurusi rahim malaikat, ya. Fayaqul, malaikat itu berkata, ay rabbi, ya Allah, ya, ay rabbi, maksudnya ya Rabbku, nutfatun, ini sudah tahap nutfah, ya, ia melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pembentukan janin. Ia mengabarkan, Allah Maha tahu, ya, Allah Maha tahu apa yang dilalui oleh janin dalam tahapan-tahapan tadi, namun malaikat mengabarkan, ya, ya ay rabbi nutfah, wahai Rabbku, ini tahapan nutfah. Ay Rabbi alaqah, ya Rabbku, ini tahapan alaqah, tahapan 40 hari yang kedua. Ay Rabbi mudghah, wahai Rabbku, ini tahapan atau tahap mudghah, segumpal daging, 40 hari yang ketiga. Setelah melalui tiga tahapan tadi, nutfatun, alaqatun, mudghatun, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقًا, kata Nabi, maka apabila Allah berkehendak menginginkan untuk menetapkan ciptaan dari janin ini, قال, Nabi berkata, قَالَ الْمَلَكُ, maka malaikat pun berkata, yang tadi telah melakukan tugasnya untuk mengurusi nutfah, alaqah dan mudghah, setelah selesai tahapan yang tiga tersebut, malaikat berkata, ay rabbi zakarun au untha, ini ditetapkan laki-laki atau perempuan, syaqiyun au sa'id, apakah sengsara atau bahagia, famar rizqu, maka apa rezekinya, maksudnya jumlah rezeki, ketetapan rezeki, famal ajal, maka apa ajalnya. Ya, ini semua ditanyakan oleh malaikat yang telah mengiringi proses penciptaan manusia itu dari nutfah sampai alaqah sampai mudghah, lalu dituliskanlah untuk manusia tadi jenis kelaminnya ditetapkan, kemudian sengsara atau bahagia, kemudian rezekinya, kemudian ajalnya. Fayuktabu kadzalika fi batni ummihi, maka ditulislah hal demikian itu di dalam rahim ibunya. Ya, di dalam rahim ibunya. Penulisan semua tadi dilakukan di dalam rahim. Ya, penetapan semua yang tadi ditanyakan oleh malaikat ditetapkan oleh Allah ketika manusia berada di dalam rahim. Maka ini hadis juga menekankan tentang pencatatan takdir manusia yang dilakukan ketika dia di dalam alam rahim. Ya. Kemudian kita kembalikan kepada perbedaan riwayat Hudzaifah ibnu Asid dengan Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa penggabungan dua riwayat yang zahirnya bertentangan itu dengan mengatakan bahwa pencatatan takdir ini dilakukan dua kali. Pertama, setelah berlalunya tahap nutfah, kemudian yang kedua setelah berlalunya tahap mudghah. Ya. Sementara hadis Anas ini umum. Ya. Umum. Fa idza arada Allahu an yaqdiya khalqan, ini bisa jadi mengarahkan kepada hadis Abdullah bin Mas'ud. Setelah melewati nutfah, alaqah, mudghah, maka ditulislah, ya, ditetapkanlah hal-hal yang tadi ditanyakan oleh malaikat, zakarun au untha, syaqiyun au sa'id, rizq, ajal. Ya. Dari sisi ini menguatkan hadis Abdullah bin Mas'ud. Tetapi tidak ada penegasan, ya, karena penetapan laki-laki dan perempuan ini dari zahir hadis Hudzaifah ibnu Usaid itu adalah setelah 40 hari pertama. Setelah 40 hari pertama. Ya. Yang berhubungan dengan takdir seorang manusia adalah ajal, rezeki, kemudian syaqiyun au sa'id. Syaqiyun au sa'id ini tidak disebutkan di sini amal, ya. Tidak disebutkan amal karena sudah termasuk di dalamnya, dalam ungkapan syaqiyun au sa'id. Syaqiyun au sa'id, sengsara atau bahagia. Yang kena sengsara dan bahagia ini maksudnya adalah di akhirat, surga atau neraka. Dan tentunya penetapan surga dan neraka ini ditentukan atau dipengaruhi oleh amalan di dunia. Maka secara tidak langsung pencatatan amal, walaupun tidak ada di riwayat sekarang ini, sudah termasuk di dalamnya. Ya, karena dari empat itu amal yang tidak ada di dalam riwayat Anas ini, yang ditetapkan adalah bahagia atau sengsara, rezeki dan ajal. Yang kurang adalah amalan. Maka dipahami dari ungkapan syaqiyun au sa'id. Kenapa syaqiyun au sa'id sudah tergabung di dalamnya amalan? Karena memang faktor penyebab untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat adalah amalan di dunia. Ya. Waman man amila salihan min dzakarin aw unsa. Amalan. Itulah balasan kalian bima kuntum ta'malun. Lantaran apa yang kalian lakukan atau amalkan. Jadi hasil dari yang ditetapkan di akhirat itu yang diungkapkan dengan syaqiyun au sa'id itu disebabkan oleh amalan. Ya, oleh amalan. Walaupun tidak ada di sini, maka sudah tergabung di dalam ungkapan syaqiyun au sa'id. Sementara zakar dan unsa, laki-laki dan perempuan, itu tidak ada kaitannya dengan kemuliaan dan tidak kemuliaan. Ya. Tidak ada kaitannya antara laki-laki dan perempuan, karena oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tadi, barang siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan sama, ya. Sama. Yang penting beriman dan beramal saleh, maka Allah akan memberikan kehidupan yang bahagia dan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Jadi ini hadis Anas, inti dari hadis ini juga bahwa penetapan dari takdir itu sudah dilakukan di dalam alam rahim. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang adanya malaikat, ya, ini faedah dari hadis ini, adanya malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi rahim. Dari semenjak sperma yang sudah dicampur dengan sel telur wanita, kemudian nanti proses perubahannya menjadi alaqah, kemudian mudghah, ini malaikat semuanya mengurus. Nanti yang membentuknya, yang menetapkan ukurannya, ini semuanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusinya dengan menyebutkan tugasnya tanpa menyebutkan nama. Tanpa menyebutkan nama. Wallahu alam. Kita lanjutkan hadis berikutnya 6680. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل فقال من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فيصير إلى عمل أهل الشقاوة فقال اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Ini hadis Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala an yang menegaskan tentang pencatatan takdir sebelum lahir. Ya. Pencatatan takdir atau penetapan takdir seorang manusia sebelum lahir. Hadis ini dimulai dengan cerita. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, kata Ali bercerita, kunna fi janazatin fi baqi'il gharqan. Ya. Suatu ketika kami berada pada seorang jenazah, maksudnya pengurusan penguburan, proses penguburan jenazah di pemakaman Baqi', ya, pemakaman Baqi' Al-Gharqad, ini nama tempat, ya, nama tempat Baqi' Al-Gharqad, karena Al-Gharqad nama tanaman yang di situ dahulu banyak, maka dikenal namanya dengan Baqi' Al-Gharqad, pemakaman yang sekarang yang di bagian depan arah timur. Ya. Masjid Nabawi itu dikenal dengan pemakaman Baqi'. Ya. Ali bersama Nabi dan yang lain-lainnya satu ketika mengurusi penguburan jenazah, ya. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haula. Ya, maka datang Nabi dan ia pun duduk, kami pun duduk bersamanya atau di sekitarnya. Ini di Baqi'. Ya. Wa ma'ahu mikhsaratun. Ketika itu dia sedang membawa atau memegang semacam tongkat, ya. Tongkat kayu. Mikhsara artinya syai'un yattakhidhuhu al-insan kal-asa, sesuatu yang digunakan, dipakai oleh seseorang seperti tongkat, yattaki'u alaihi au yushiru bih, yang digunakan untuk menopang badannya, ya, ketika berjalan atau untuk mengarahkan atau menggunakan untuk memberikan isyarat atau yang lain-lainnya, fungsi tongkat. Nabi Musa tongkatnya fungsinya apa? Ya, ketika ditanya oleh Allah, "Ma tilka bi yaminika ya Musa?" Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha. Ini fungsi tongkat yang pertama untuk menopang. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Ini juga yang masuk dengan isyarat yang saya gunakan untuk mengarah-ngarahkan kambing ternaan gembalaanku. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan tongkat ini juga berfungsi yang lain. Ya, berfungsi yang lain. Ada ma'arib ukhra. Begitu juga tongkat yang digunakan oleh Nabi ini di samping untuk menopang badannya, kemudian untuk yang nanti akan digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dalam cerita ini. Fanakkasa, maka Nabi pun ketika duduk, para sahabat duduk, kemudian ketika itu membawa tongkat, ya, lalu dia menundukkan kepalanya. Faja'ala yankutu bimikhsaratihi, kemudian dia melakukan dengan tongkatnya menggores-gores di tanah. Ya. Menggores-gores menggunakan ujung tongkatnya untuk membuat goresan-goresan di tanah. Ya, kata An-Nawawi, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar apa dalam kegelisahan. Orang kalau sudah pemikiran yang sudah disibukkan oleh perkara yang berat, terkadang spontan ya melakukan hal-hal tersebut, menggores-gores di tanah. Sementara para sahabat di sekitarnya, di sekeliling Nabi SAW. Summa qal. Kemudian Nabi SAW berkata, ada satu catatan penting yang diambil, faedah yang diambil dari hadis ini, bahwa para sahabat ketika mengambil hadis dari Nabi, mereka bukan hanya sekedar mendengar suara, bukan hanya sekedar mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Nabi, tetapi mereka juga melihat bagaimana Nabi menyampaikan hadis. Karena seseorang ketika berkomunikasi dengan orang lain, terkadang mimiknya atau cara berbicara, raut wajah, gerakan tangan, ini semuanya membantu untuk memahami ucapan. Makanya hadir di majelis langsung, majelis taklim langsung, dengan mendengarkan rekaman tanpa ada melihat jasad atau lihat tubuh orang yang menyampaikan kajian, sama dengan membaca buku. Ya, sama dengan membaca buku. Walaupun mungkin suara ya, kalau dengan mendengarkan rekaman suara ini lebih dapat juga kita faktor untuk memahami dengan intonasi suara yang menyampaikan. Tapi kalau baca buku susah. Makanya terkadang tidak jarang orang keliru memahami membaca. Keliru dalam memahami apa yang terkandung di dalam sebuah kitab. Ya. Makanya tidak seindah dalam thalabul ilmi langsung mengambil dari guru. Duduk bersentuhan lutut dengan guru kena membantu ini. Membantu memahami hal yang dipahami, yang disampaikan oleh seorang guru. Ini yang kita petik dari cerita Ali bin Abi Thalib. Dia dari awal dia sudah melihat keadaan Nabi. Mereka selesai menguburkan jenazah, tiba-tiba Nabi datang, duduk dia. Ya, para sahabat tentu ketika Nabi duduk, mereka tidak akan mungkin berdiri. Mereka juga tidak akan mungkin pergi, maka mereka pun duduk bersama Nabi, mengelilingi Nabi SAW. Itu yang pertama. Ya. Apa yang diperbuat oleh Nabi itu direkam oleh para sahabat, termasuk Ali di sini radhiyallahu taala an. Kemudian tingkah laku Nabi itu pun direkam. Dia membawa tongkat. Ya. Kemudian penggunaan kata-kata mikhsara dengan asa. Ini juga termasuk kecerdasan para sahabat memilih kata ketika bercerita. Karena terkadang cerita itu menarik bila mana kata-kata yang diambil itu ada sentuhan-sentuhan tersendiri. Karena kata tongkat ini dalam bahasa Arab banyak kata-kata kosakatanya. Ya. Banyak kosakata di antaranya asa, tetapi Ali di sini menggunakan kata mikhsara karena dia kalau tongkat mungkin terlalu panjang. Kalau ini dia tidak terlalu panjang, bisa kalau duduk pun bisa masih dipungsikan. Bisa masih dipegang dan ukuran besarnya juga panjangnya juga berpengaruh. Ya. Kemudian Nabi SAW menggores-gores di tanah itu yang juga mempengaruhi para sahabat. Dari raut wajah nampak keseriusan, nampak kecemasan, ya. Kemudian kefokusan. Mungkin saja Nabi melakukan itu untuk menarik perhatian para sahabat terhadap apa yang akan beliau sampaikan. Dan ini seringkali dilakukan Nabi SAW untuk menarik perhatian, ya. Nabi SAW melakukan hal-hal yang gerakan, ya, gerakan untuk diri sendiri atau dia memanggil, ya, seperti hadis tentang hak Allah dan hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah. Padahal Nabi SAW dengan Mu'adz bin Jabal berdekatan, ya. Mu'adz bin Jabal di belakang punggungnya mengendarai seekor keledai, namun Nabi memanggilnya. Ya Mu'adz, kata Mu'adz bin Jabal, labbaika ya Rasulullah. Diulang lagi, ya Mu'adz. Ya. Kata Mu'adz, labbaika ya Rasulullah. Di belakang punggungnya. Ya. Berapalah ukuran keledai? Ya. Kalau mobil mungkin di belakang sekali ya jelas dipanggil. Ini tidak di belakang punggung, berdempetan. Dipanggil tiga kali. Ya Mu'adz, Nabi Mu'adz mengatakan labbaika ya Rasulullah. Lalu Nabi setelah Mu'adz habis semua sarap-sarapnya tertuju kepada apa yang akan disampaikan Nabi, baru Nabi SAW mengatakan atadri ma haqqullahi 'alal 'abid atau 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Tahukah kamu apa yang merupakan hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Ini salah satu cara. Kemudian perbuatan Abdullah bin Umar ketika masih remaja, awal-awal usia remajanya, dia menceritakan kejadian. Ya, dia Ibnu Umar menceritakan kejadian yang terjadi di masa remajanya. Nabi SAW pernah memukul pundak saya. Ya, memukul pundak saya. Kemudian dia mengatakan kepada saya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Ya, tepukan pundak itu yang menyentuh. Tepukan pundak tadi yang menarik semua sarapnya untuk menerima apapun yang muncul dari Nabi SAW. Padahal tepukan yang lembutnya, tetapi berpengaruh. Jadi Umar benar-benar memukuskan perhatian pendengaran semuanya kepada apa yang akan disampaikan Nabi. Makanya Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia ini seperti orang asing dan orang yang menyeberang jalan, ya, abir sabir. Ya, ini yang luar biasa ketika kita teliti hadis-hadis para sahabat, hadis-hadis yang disampaikan diterima oleh para sahabat Nabi SAW. Hadis Ali ini salah satunya. Dia menceritakan bagaimana apa yang diperbuat oleh Nabi, menggores-gores di tanah, kemudian dia tundukkan wajahnya, seakan-akan orang yang benar-benar serius dan ada raut kecemasan. Ya. Di wajahnya mahmum, kata Nawawi. Kemudian setelah para sahabat dengan khidmat menanti apa yang akan disampaikan Nabi, barulah Nabi SAW mengatakan ma minkum min ahadin, atau dengan lafaz ma min nafsin manfusa, tidak ada seorang pun dari kalian, atau tidak ada seorang pun yang lahir. Manfusah maksudnya mauludah. Ya. Manfusah yang lahir dalam keadaan bernafas. Itu maknanya. Tidak ada seorang pun yang memiliki nafas, maksudnya yang lahir ke muka bumi ini, illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nar. Melainkan Allah, sungguh Allah telah menuliskan tempat jiwa tadi, orang tadi, ya, dari surga atau neraka. Jadi sudah diputuskan oleh Allah. Kapan? Itu tadi di dalam rahim. Syaqiyun aw sa'id. Wa illa wa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah. Ini semakna dengan yang pertama. Tidaklah seorang pun dari kalian atau tidak satu jiwa pun yang bernafas, melainkan Allah telah tuliskan dia sengsara atau bahagia. Qal, kata Ali, faqala rajulun, di dalam majlis di makam ini, di pemakaman ini, ya, setelah mendengar pernyataan dari Nabi tadi, berkatalah seseorang, ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal. Apakah kita tidak bersandar atau berdiam diri sesuai dengan catatan ini, catatan kita ini. Maksudnya tidak perlu lagi beramal. Wana daul amal. Kita tinggalkan beramal dan bersandar kepada yang sudah dicatat itu. Apakah boleh yang seperti ini? Apakah pantas kita hanya sekedar bersandar kepada yang sudah ditetapkan itu dan meninggalkan usaha beramal? Kalau sudah memang ditetapkan, kenapa mesti beramal lagi ya Rasulullah? Ya cukup saja sesuai yang dicatat. Kalau Allah takdirkan kita ke surga, ya selesai. Kalau Allah tetapkan kita ke neraka, ya Allah yang menetapkan. Kenapa apa penting lagi kita beramal? Cukup dengan berpegang kepada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa jawaban Nabi? Faqal, kata Nabi SAW, man kana min ahli sa'adati fayasiru ila amali ahli sa'adah. Barang siapa yang tergolong kepada orang yang bahagia, kelompok yang bahagia, maksudnya yang sudah mendapatkan ketetapan bahagia yaitu surga, maka dia akan menjadi atau akan mengarah kepada amalan ahli sa'adah, orang yang berbahagia. Ya, inilah kata kuncinya. Kalau orang yang mendapatkan ketetapan menjadi orang yang bahagia, maka dia akan berada di dalam keadaan amalan orang yang bahagia. Sebaliknya, wa man kana min ahli syaqawati fayasiru ila amali ahli syaqawa. Orang yang sudah mendapatkan ketetapan ahli syaqawa, syaqi, maka dia akan menjadi orang yang diarahkan kepada amalan ahli syaqawa. Ya. Ini pernyataan dari Nabi untuk dipahami. Ya. Jadi amalan itu ada pengaruhnya. Sebagai tanda, sebagai indikator bahwa ini orang akan mengarah ke jalan yang baik atau yang buruk. Lalu Nabi menekankan, faqal i'malu. Ini penekanannya. Yang tadi hanya sebatas kaidah. Di dunia ini kalau orang nampaknya terus beramal dengan amalan penghuni surga, maka tentu harapannya menuju surga. Ya. Begitu juga sebaliknya. Makanya Nabi SAW menekankan, i'malu, beramallah. Fakullun muyassarun. Maka setiap orang akan diberi kemudahan untuk melakukan apa yang ditetapkan oleh Allah untuknya. Ya. Yang penting beramal. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk apa yang ditetapkan oleh Allah tadi. Untuk apa yang ditetapkan oleh Allah. Amma ahlus sa'adati fayusayyaruna atau fayuyassaruna li amali ahli sa'adah wa amma ahlus syaqawah fayuyassaruna li amali ahli syaqawah. Beramallah. Karena semua akan mendapatkan kemudahan. Ya. Orang yang akan bahagia akan mendapatkan kemudahan untuk mengamalkan amalan penghuni tempat yang bahagia, yaitu surga. Adapun orang yang ditetapkan sengsara, maka akan mendapatkan kemudian melakukan amalan ahlus syaqawah. Ya. Inilah kuncinya. Yang penting tugas kita apa? Kalau kita ingin bahagia, beramal dengan amalan penghuni, amalan orang yang akan bahagia. Ya. Jauhi amalan orang ahlus syaqawah. Karena tugas Anda adalah beramal. Ya. Sementara kalau tidak beramal, dari mana kita tahu kita ahlus syaqawah atau ahlus sa'adah? Karena indikasinya adalah amalan. Indikasinya amalan. Bagaimana dikatakan ini orang baik padahal dia bergaul dengan orang-orang yang jahat, berada di tempat orang jahat, hidup dengan di tengah komunitas orang-orang yang jahat. Ya. Inilah yang menjadi tugas kita diperintah oleh Nabi SAW. Setelah itu Nabi membacakan, kata Ali, thumma qara'a, kemudian Nabi membacakan beberapa ayat di surat Al-Lail, ya, yang menekankan yang tadi. Fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan tentang al husna, pembalasan amalan atau tentang surga, meyakini ya adanya pembalasan yang baik di surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka nanti dia akan mendapatkan taufik ini, mudah terus untuk beramal karena modalnya sudah ada. Dia beramal dengan cara memberi, menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menahan diri dari mengerjakan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya keimanan. Ini besarnya pengaruh mengimani hari pembalasan dalam ketakwaan. Makanya semakin melemah keyakinan kita tentang surga dan neraka, tentang pembalasan Allah nanti di sana, maka akan semakin susah kita untuk mengerjakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Susah. Inilah motor yang sangat apa? Besar powernya untuk kita menjadi orang yang bertakwa, mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Makanya seringkali dorongan-dorongan ketakwaan ini diselipkan di dalamnya pesan-pesan keimanan kepada hari akhirat. Apalagi yang susah dilakukan seperti memuliakan tamu, menjaga lisan, tidak menyakiti tetangga. Ini susah, kita payah untuk melakukannya. Makanya sebagai motornya atau motivatornya adalah tanamkan sekuat-kuatnya keimanan kepada hari pembalasan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Ancaman untuk tidak masuk surga. La yadkhulul jannah. Ancaman tidak adanya keimanan. La yu'min. Ya. Ini semuanya hal-hal yang berkenaan dengan motivasi dalam melakukan ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala tekankan di sini wasaddaqa bil husna. Ini yang harus kita suburkan terus. Ya, membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan akhirat ini memberikan kita semangat untuk terus berbuat taat. Ya, untuk terus beribadah, beramal, melakukan ketaatan. Allah akan mudahkan. Subhanallah. Ini bukan teori ya, tetapi kita lihat dalam dunia nyata. Orang-orang mungkin dalam urusan beri memberi, infak berinfak, bersedekah, terkadang kalau kurang keyakinannya terhadap al-husna, maka kurang pula semangatnya untuk menerima. Terkait dengan kafalatul aitam, kita sudah baca ya pembahasan bab tentang kafalatul aitam, memelihara atau memberi nafkah, mengayomi, memberikan kebutuhan, menopang kehidupan anak yatim. Ini luar biasa. Keutamaannya sangat besar. Ya. Kita mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua terhadap ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Siapa yang tidak mau berdekatan dengan Nabi? Ya. Siapa yang tidak mau? Bahkan di dunia ini dalam beramal, sebagian orang, walaupun ini keyakinan yang menyimpang, terkadang datang ke kota Madinah itu tujuannya untuk berziarah ke kuburan Nabi. Padahal ini menyimpang dalam agama. Ya, karena tidak dibenarkan untuk melakukan perjalanan jauh kecuali dalam tujuan beribadah, kecuali untuk tiga masjid saja. Ya, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Kemudian disebutkan tiga masjid. Kalau memang ingin ke Madinah, maka tujuan utama Masjid Nabawi. Tetapi yang kita ambil di sini adalah ruh tadi. Ya, ruh tadi. Bahwa semua orang ingin berdekatan dengan Nabi SAW. Jangankan di akhirat nanti, di dunia. Tetapi ternyata untuk bisa berdekatan dengan Nabi di akhirat nanti di surga, Nabi sudah berikan beberapa sarana. Ya, di antaranya adalah kafalatul aitam. Ya, memberikan kebutuhan hidup anak yatim. Ya, mengkafalah anak yatim. Ya. Di masjid ini sudah sekian anak yatim yang menjadi tanggungan kaum muslimin. Ya, menjadi tanggungan kaum muslimin. Dan dengan masa pandemi ini, ya, tanggungan itu berkurang. Ya. Kemarin se- saya ditugaskan untuk menyampaikan ya, apa yang dititipkan oleh kaum muslimin kepada anak yatim di salah satu tempat, hanya berkurang dalam 2 bulan itu 200 ribu, dari awalnya 600 ribu menjadi 400 ribu. Kita menyampaikannya sangat berat ya, sangat berat ini ya. Berkurangnya itu kita membayangkan bagaimana mereka merasa kekurangan dalam hidup mereka ya, kekurangan dalam kebutuhan yang seharusnya mereka dapatkan. Tetapi inilah keadaannya, karena di masjid ini sudah ratusan ya, anak yatim yang diurus ya, ditanggung oleh kaum muslimin, dan kawan-kawan kita di sini hanya sebatas muta'awin ya, berusaha bekerja sama dengan orang-orang yang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Nabi di surga nanti ya, agar bisa bekerja sama ya, mereka memberikan data, kemudian menerima, kemudian menyalurkan. Dan subhanallah, yang dilakukan juga bukan hanya sekadar menyalurkan, mereka juga memberikan saluran-saluran, menyalurkan ilmu. Orang tuanya dibawa ke sini, kemudian diberikan santapan, diberikan arahan, diberikan bimbingan. Anak-anak yatim pun juga diberikan bimbingan, dipantau terus perkembangannya, sekolahnya ya. Maka saya dari tempat ini menghimbau semua, jangan sampai ketika kita nanti tidak bisa dekat kepada Nabi, dan sementara kita diberi kesempatan yang luas oleh Nabi di dunia ini, kita menyesal, kenapa saya itu tidak dahulu menyisihkan uang hanya 300 ribu per bulan, bisa diansur perharinya untuk satu anak yatim. Karena Nabi tidak mengatakan dua anak yatim, tiga anak yatim ya, siapapun anak yatimnya, berapapun ya, termasuk dalam ibadah ini. Maka yang tadi kita inginkan adalah Nabi mengatakan ana wa kafirul yatimi fil jannah kahata ini, saya dengan orang yang mengurusi anak yatim di dunia, di surga, bukan di dunia, di surga itu seperti dua jari ini dekatnya. Kita di dunia ini sekarang ini kalau tidak terlalu memahami dan meresapi ucapan Nabi ini, tidak terlalu memberikan pengaruh apa-apa, hanya sekadar terdengar di telinga dan tidak masuk ke dalam dada, masuk telinga kanan dan keluar di telinga kanan, mentalnya. Tapi kalau kita memahami, kita mendalami dan meresapi, maka pengaruhnya luar biasa, mengalir bersama darah kita di tubuh kita, kemudian kesempatan untuk mendekati Nabi di surga, kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukannya, termasuk dalam kafaratul aitam, kemudian memperbanyak sholat sunat. Ini juga termasuk cara ya. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabat yang selalu berkhidmat dengannya, melayani Nabi ini dan itunya, kemudian Nabi mengatakan kepadanya suatu hari, Sal, mintalah kepada saya sesuatu. Sahabat ini ya, tidak tahu dia apa yang akan diminta di dunia ya, dan dia sudah merasa sudah mendapatkan segala-galanya ketika dia dekat dengan Nabi, bisa melayani Nabi, bisa berkhidmat kepada Nabi SAW. Dan dia khawatir kalau sudah meninggal Nabi, dan dia pun sudah meninggal dunia, nanti di surga dia tidak bisa lagi dekat dengan Nabi, karena Nabi kemuliaannya luar biasa, sementara dia tidak ada apa-apa. Maka dia punya kesempatan untuk meminta, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah, saya meminta kepadamu untuk bisa tetap bersamamu di surga, dekat denganmu. Awa ghairu dhalik, kata dia, kata Nabi, tidak ada permintaan yang lain seperti yang lain-lain, minta harta, minta ini. Kata sahabat itu, huwa dhak, itu ya, itu saja ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, bantu saya untukmu untuk mendapatkan apa yang kamu mau dengan memperbanyak salat sunat. Ya, ini juga termasuk motivasi tentang apa yang akan kita terima nanti di negeri akhirat. Kemudian Lanjutan hayatnya, wa amma man mambakhila wastagna, dan adapun orang yang bakhil dan menyombongkan diri, merasa tidak butuh. Ya, istagna, sombong, merasa sudah cukup dan tidak membutuhkan Allah, tidak membutuhkan rahmat Allah. Wa kadzdzaba bil husna, ini lawan dari yang pertama, wa saddaqa bil husna, di sini wa kadzdzaba bil husna. Di antara faktor yang paling besar membuat kita jauh dari agama adalah kita tidak peduli dengan akhirat, tidak tertarik dengan janji-janji dan ancaman Allah tentang surga, tentang neraka, kita tidak peduli. Ya, ini yang membuat terkadang orang melakukan perbuatan yang sangat keji di dunia. Ya, karena dia tidak percaya adanya ancaman, adanya balasan kebaikan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang-orang yang bakhil dan menyombongkan diri dan mendustakan, ya, tentang pembalasan kebaikan, fasanu yassiruhu lil usra, maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk berbuat kejahatan, susah dia untuk melakukan ketaatan, mudah untuk berbuat maksiat, ya, dan susah untuk berbuat taat. Duduk di masjid atau untuk melangkah ke masjid itu seberat-beratnya. Kalaupun dia sudah memulainya, ya, tetapi teman-teman dekatnya selalu membuat langkah-langkahnya semakin berat. Nah, sudah alim pula, ya, sudah taat pula, sudah muncul kata-kata yang membuat dia tidak suka. Dikatakan alim saja, dia tidak suka. Padahal seharusnya dia berbangga, ya, tetapi berat baginya. Terkadang dia futur ketika ada ucapan-ucapan tadi. Maka yang berhubungan dengan hadis ini adalah ketetapan takdir, bahwa seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah ahli, menjadi ahli syaqawah dan ahli sa'adah, surga atau neraka, dan kita sebagai manusia tetap beramal. Jangan sampai bersandar, karena kita tidak tahu apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahasia yang ditetapkan oleh Allah itu adalah ghaib. Tugas kita beramal. I'malu, beramallah, dan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kemudahan untuk berbuat ketaatan. Allahumma Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, wal mauta rahatan lana min kulli syar. Ini termasuk doa yang seirama dengan konteks hadis ini. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, atau fayus fakullun muyassar. Taib, lanjutannya 6681. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybata wa Hannad ibn Sariyyi qala haddathana Abu al-Ahwas an Mansur bihadha al-isnad fi ma'nahu wa qala fa'akhadha 'udan wa lam yaqul مخصرة. وقال ابن أبي شيبة في حديثه عن أبي الأحوص ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, ini sanad yang baru, ya. Imam Muslim membawakan hadis yang sama dari Ali bin Abi Talib, semakna dengan hadis yang tadi. Ada sedikit perbedaan di sana, adalah mikhsarah, di sini ud. Ud sebatang rantingnya. Ya, makanya bukan tongkat tapi sebatang ranting yang juga tidak terlalu kecil. Bisa dijadikan sebagai penopang badan yang digunakan untuk menggores-gores oleh Nabi ketika cerita ini terjadi, ya. Isinya adalah berita tentang pencatatan takdir. Ya. Berikutnya 6682. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وقيع قال حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حاء وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى. يا هكذا عندك؟ نحن بتمام الآية مثل الرواية الأولى، يعني فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى. لكن في الكتاب هكذا إلى قوله فسنيسره للعسرى. أيوه إلى قوله، لأن هنا المشكلة. طيب ini hadis yang sama, hadis Ali bin Abi Talib, diriwayatkan darinya oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami ini dari generasi tabi'in yang tadi kurang tadi lupa kita sampaikan. Abu Abdurrahman As-Sulami namanya Habib ibn Abdullah ibn Habib, ya. Namanya Abdullah ibn Habib Abu Abdurrahman As-Sulami, murid para sahabat Nabi, ya. Ya, muridnya Uthman bin Affan dan yang lainnya, tentang Al-Quran, ahli tafsir dan seorang yang zuhud rahimahullahu ta'ala. Hadis tentang yang tadi juga, kan Rasulullah SAW zata yawmin jalisan, kata Ali, suatu hari Nabi SAW duduk, wa fi yadihi ud, di tangannya ada sebatang ranting, yang kutubihi, dia menggores-gores di tanah. Farafa'a ra'sahu, ya, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Faqal, lalu dia bersabda, ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannah wan nar. Tidak seorang pun dari kalian, ya, melainkan sudah ditetapkan atau sudah diketahui tempatnya di surga atau di neraka. Ini yang sudah ditetapkan di dalam rahim. Qalu ya Rasulullah, kata para sahabat, wahai Rasulullah, falima na'mal, kalau begitu kenapa kita masih beramal? Afala natakil, kenapa kita tidak bersandar saja kepada ketetapan yang sudah ditetapkan? Kata Nabi, la, tidak demikian, atau jangan. I'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena setiap orang akan dapatkan kemudahan terhadap apa yang ditetapkan untuknya. Ya. Kalau dia ditetapkan untuk ahlus syaqawa, maka dia akan dimudahkan untuk beramal walau sehasta sebelum meninggal dunia. Dalam hadis yang telah kita pelajari, hadis Abdullah bin Mas'ud. Kalau dia sudah mendapatkan ketetapan untuk ahlus sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahlus sa'adah walau satu hasta, tidak lama sebelum meninggal dunia. Ya. Kemudian Nabi membacakan ayat yang tadi. Cuma di kitab kita ini, saya rasa dia hanya copy paste, ya. Dalam riwayatnya Imam Muslim, di sana juga, di sini fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, sampai di situ penulisan ayatnya. Kemudian Imam Muslim mengatakan ila qawlihi, sampai kepada firman-Nya fasanuyassiruhu lil usra. Ya. Tidak menyebutkan seluruh ayatnya. Ya. Ini maksud saya apa? Maksud saya ketika Imam Muslim mengatakan demikian, maka yang harus dicatat di sini seperti itu pula. Imam Muslim mengatakan ila qaulihi, tidak menyebutkan ayatnya semua lengkap. Dia ketika mengatakan summa qara'a, kemudian Nabi membaca Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ya. Kemudian dia tidak melanjutkan ayatnya. Dia hanya mengatakan ila qaulihi, sampai kepada firman-Nya, fasanuyassiruhu lil usra. Itu ujung ayat yang tadi disebutkan di riwayat sebelumnya. Ayat yang ke-10. Tidak disebutkan semuanya. Maka tambahan di sini, ya. Tambahannya fasanuyassiruhu lil usra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, itu tidak ada di dalam Sahih Muslim. Ya, tidak ada tambahan itu, walaupun memang ayatnya bunyinya seperti itu. Tetapi sebagai amanah dalam meriwayatkan, ya, maka enggak bisa disebutkan, karena itu yang didapatkan oleh Imam Muslim dari guru-gurunya, dan itu yang dia riwayatkan di sini. Ya, dengan lafaz salah satu dari gurunya itu Abu Quraib. Ya, Abu Quraib ini gurunya yang ke-4 ya, di yang ke-5 dalam jalur ini. Dalam riwayat ini ada beberapa orang, 5 orang guru Imam Muslim di sini, tapi dia akan membawakan riwayat, lafaz riwayat Abu Quraib. Ya. Dengan mengatakan sampai kepada firman-Nya fasanuyassiruhu lil usra. Ya. Sementara di tengah-tengah tidak disebutkan. Ya. Maka ini perlu diberikan tanda. Saya yakin karena memang sistemnya mengambil ayat itu dengan copy paste. Ya. Mungkin saja ketika riwayat yang sebelumnya dibawakan semuanya ke sini, kemudian awalnya nanti ditulisnya, kemudian yang terakhir ayat itu diambil dari ayat yang sebelumnya. Padahal dalam Sahih Muslimnya tidak ada penyebutan ayat ini dengan sempurna. Ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Di garis ya, diberikan tanda dalam kurung, ayat yang ke-7 sampai ke-9 itu diletakkan dalam kurung, kemudian tidak ada di dalam Sahih Muslim. Ya. Tidak ada di dalam Sahih Muslim. Hah? Kok sanad? Dia bunyi ayat. Tidak termasuk. Ya. Matannya berbunyi sampai firman-Nya. Ya. Sampai firman-Nya. Karena memang mereka ini berbicara kepada orang-orang yang hafal Al-Quran. Ya, hafal Al-Quran. Ketika dia mendapatkan dengan sebutan ayat itu semua, maka disebutkannya. Ketika tidak, maka disampaikannya dengan kata-kata tadi. Ya. Kita lanjutkan. Hadis setelahnya 6683. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمعا سعد بن عبيدة يحدثه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. Yeah. Ini hadis yang sama dengan sanad yang lain dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Berikutnya 6684. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Yunus qala haddathana Zuhair qala haddathana Abu Zubair qala ha'un haddathana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abu Khaythamata an Abi Zubairi an Jabir radhiyallahu anhu qala جاء سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. Ya. Ini hadis Jabir, bukan lagi hadis Ali ya. Hadis Jabir yang nadanya hampir atau yang konteksnya sama tentang pencatatan takdir sebelum lahir, kemudian kita manusia di dunia ini tetap diperintahkan untuk beramal. Ya, karena setiap kita akan dimudahkan untuk apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma Al-Ansari berkata, "Ja'a Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'sum radhiyallahu an." Sahabat Nabi. Ya, Suraqah ini yang kita ketahui dalam cerita hijrah Nabi, yang mengejar Nabi untuk menangkapnya. Ya. Suraqah bin Malik bin Ju'sum, dan dia masuk Islam dan baik keislamannya, dan ini salah satu dari riwayat ya, tentang beliau. Suraqah bin Malik berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bayyin lana dinana." Jelaskanlah, terangkanlah kepada kami agama kami. "Ka'anna khuliqnal an." Ya, seakan-akan kami baru saja lahir. Ya. Maksudnya enggak tahu apa-apa. Enggak tahu sedikit pun tentang agama. Ajarkan kepada kami ya Rasulullah. Ya. Kemudian "Fimal amalul yawm?" Ya, untuk apa kita beramal sekarang ini? "Afima jaffat bihil aqlam?" Apakah untuk sesuatu yang sudah kering tinta pena, maksudnya pena takdir ya, yang sudah ditetapkan, "wajarat bihil maqadir," yang sudah berlaku takdir Allah Subhanahu wa taala, "am fi manastaqbil," atau sesuatu yang akan kita lakukan di masa yang datang belum ditetapkan, kita hanya berbuat nanti baru diberikan nilai, diberikan ketetapan, atau kita beramal dengan ketetapan yang sudah berlalu, yang sudah berlaku. Ya, itu pertanyaan Suraqah. Kita ini beramal ya Rasulullah sesuai dengan ketetapan takdir yang sudah berlalu, atau sekarang kita beramal nanti baru ditetapkan? Ya. Itu pertanyaannya. Qal, kata Nabi, "La." Tidak. "Bal fi ma jaffat bihil aqlamu wa jarat bihil maqadir." Amalan kita ini adalah berlandaskan kepada apa yang sudah ditetapkan dan ditakdirkan. Qal, kata Suraqah, "Fa fimal amal?" Kalau begitu kenapa kita mesti beramal kalau memang sudah ditetapkan, dan kita beramal sesuai dengan ketetapan? Kalau memang sudah ditetapkan, kenapa mesti beramal lagi? Ya, itu pertanyaannya. Tidak ada jawaban di sini dijelaskan oleh Nabi tentang pertanyaan "fa fimal amal?" Yang jelas Nabi meluruskan pemahaman Suraqah bahwa kita hidup ini berjalan sesuai dengan ketetapan takdir. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan belum ditetapkan kemudian setelah kita lakukan ditetapkan. Tidak. Sementara kenapa mesti kita beramal? Ini tidak ada jawabannya dengan jelas. Qala Zuhair, Imam Muslim membawakan kembali ungkapan Zuhair. Ya. Zuhair ini adalah kakek guru dari Imam Muslim, yaitu dari gurunya Ahmad bin Yunus dari Zuhair. Berkata Zuhair, "Thumma takallama Abu Zubair." Kemudian Abu Zubair, yaitu gurunya Zuhair, berkata, berbicara, "Lam afhamhu," yang mana saya tidak memahaminya. Ya, untuk kali pertama ketika Suraqah mengatakan "fa fimal amal," Abu Zubair membacakan jawaban Nabi, tetapi bagi Zuhair tidak terdengar kali, tidak memahami sekali. Ya. Fasa'altuhu maqal, maka saya tanyakan kepadanya apa yang diucapkan oleh dia, maksudnya Abu Zubair. Faqala, "I'malu fakullun muyassar." Beramallah kalian, karena setiap orang akan dapatkan kemudahan untuk ketetapan takdir tadi. Jadi yang tidak dipahami atau tidak dipahami sekali oleh Zuhair dari riwayat ini adalah "I'malu fakullun muyassar." Untuk pertama kali ketika riwayat ini disampaikan oleh gurunya Abu Zubair, dia tidak mengerti. Lalu dia tanyakan lagi. Dan ini pelajaran yang sangat penting dari kasus ini, bahwa yang pertama adalah Imam Muslim amanah menyampaikan hadis ini. Cerita tadi kan cerita tentang gurunya tidak paham sekali. Untuk kali pertama dia mendengar, ini kan kekurangan. Tetapi begitulah yang diceritakan oleh gurunya Ahmad bin Yunus tentang gurunya Zuhair kepada Imam Muslim. Ya, makanya Imam Muslim menukilkan itu. Perkataan Zuhair tadi, kakek gurunya Imam Muslim ini, ketika dia mendapatkan hadis ini dari gurunya Abu Zubair, ya, untuk pertama kali dia tidak terlalu memahami ujung hadis ini, yaitu i'malu fakullun muyassar. Ya. Maka dia, ini yang kedua catatannya adalah bahwa dalam belajar kita harus berusaha untuk paham. Dalam duduk di majelis ilmu, modal utama yang harus ada adalah bagaimana kita paham apa yang kita pelajari. Yang kedua, andai kata dalam penjelasan itu kita tidak paham, maka ini yang ketiga adalah bertanya. Ini adab dalam thalabul ilmi yang kita petik dari kasus ini, bahwa Zuhair tidak membiarkan begitu saja, dia tidak paham apa yang diungkapkan oleh gurunya Abu Zubair, kemudian selesai majlis, kemudian dia tidak tahu apa-apa. Awal hadisnya dia paham, tetapi jawaban Nabi tentang kenapa kita mesti beramal lagi padahal sudah ditetapkan, itu tidak terlalu dipahami, dan dia tidak membiarkan dirinya dalam keadaan seperti itu. Maka dia bertanya kembali kepada gurunya Abu Zubair, akhirnya dia dapatkan jawaban dari Nabi SAW, yaitu i'malu fakullun muyassar. Ya, ini luar biasa. Makanya kalau seandainya memang dalam pelajaran kita tidak paham, bisa saja, karena memang tergantung kepada yang mengajarkan. Dia paham, belum tentu dia bisa memahamkan, apalagi kalau dia tidak paham. Kemudian yang kedua, bila dia paham, itu tadi, dia belum tentu bisa memahamkan. Makanya kalau seandainya dia tidak bisa memahamkan, atau dia mampu memahamkan tetapi salah satu dari muridnya belum bisa paham atau kurang pendengaran, atau seperti kajian subuh ini seringkali kita terpejam, ya, maka mungkin saja kita bisa tanyakan, tadi saya kurang jelas penjelasan Ustaz, kenapa saya tadi terpicing sebentar, bisa jadi. Kemudian tanyakan, karena memang modal awalnya apa? Usaha untuk memahami. Ya, itu pelajaran yang kita ambil dari kasus ini. Tersisa berapa hadis? Masih banyak ya, masyaallah. Berarti kita tunda lagi. Ya, kita tangguhkan sisanya untuk pertemuan yang akan datang. Sekarang kita sampai ke hadis 6684. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Dan kita cukupkan pelajaran kita untuk hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.